Rasani ora karuan ningati loro tenang cinta mati ku kau anggap dolanan. Hey! RK Mayar Mayar Petareka sing penting yakin, yakin. Terima kasih. Sama-sama.